Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail Jahiliyah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan kembali menegaskan bahwa arti pentingnya kita mempelajari kitab ini, yang pertama agar kita tahu apa yang termasuk perkara-perkara jahiliyah, karena termasuk di antara manhaj Al-Quran yang diajarkan oleh Al-Quranul Kirim. Allah menegaskan walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang mujrim. Karena ahlul jannah yang akan dihuni oleh orang-orang soleh, dan jahannam yang akan dihuni oleh al-mujrimun, jalannya berbeda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah membedakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Neraka itu ada jalannya sendiri, itulah sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang mujrim. Surga ada jalannya sendiri, itulah sabilul mukminin, jalannya orang-orang mukmin. Kita yang diajarkan Quran adalah agar kita bisa membedakan, jelas bisa membedakan antara sabilul mukminin dan sabilul mujrimin. Untuk kita ini bisa tahu, ilmu itu hanya akan kita dapatkan dengan cara kita belajar, kita membaca kitabnya para ulama, sehingga kita faham apa yang diajarkan dalam agama ini. Termasuk untuk mengetahui perkara-perkara jahiliyah, mesti kita harus belajar, mempelajari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita yang terambil dari kitab Allah dan sunnah Nabi. Yang kedua, agar kita bisa membenci dan menjauhi perkara-perkara jahiliyah. Terkadang orang tidak ada kebencian dan tidak menjauhi itu karena enggak tahu. Umpamanya antum duduk sebelahnya copet. Kalau antum enggak tahu dia itu copet, duduknya nyaman enggak? Nyaman. Tenang-tenang aja. Tapi kalau antum tahu dia itu copet, walaupun tampilannya kayak apapun, pasti akan gusar, akan menjauh. Ini kalau kita mengetahui. Dan untuk kita bisa membenci seperti ini dan bisa menjauhi perkara-perkara jahiliyah, mesti kita tahu apa yang masuk di dalam kategori perkara jahiliyah. Yang ketiga, banyaknya perkara jahiliyah yang masih bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Banyaknya praktek-praktek jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Ya banyak, kalau kita mau sebutkan satu persatu contoh-contoh praktek-praktek jahiliyah di kaum muslimin, ya sangat banyak. Katakanlah contohnya berdoa kepada kuburan muslimin ada yang melakukannya. Itu dalam masalah akidah. Kemudian dalam masalah praktek-praktek ibadah, bahkan mencampur kebatilan dengan kebenaran, mencampurkan dakwah dengan musik, itu sangat banyak. Belum praktek jahiliyah dalam itu akhlak kehidupan harian. Yang jelas jahiliyah kalau dikumpulkan itu jahiliyah kufur, jahiliyah syirik, jahiliyah nifak, jahiliyah maksiat, jahiliyah bid'ah, maka praktek itu sangat banyak. Sehingga perlu kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah, dan kaum muslimin perlu tahu agar mereka bisa meninggalkan perkara itu, dan agar kita bisa membersihkan diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita dari terjatuh dalam perilaku jahiliyah. Yang keempat, bahwa iblis sang penyesat itu sangat gencar dalam mendakwahkan perkara jahiliyah. Sehingga atau kadang dengan kemasan-kemasan yang indah. Karena di antara cara iblis menyesatkan manusia adalah tasyin, menghias-hiasi. Sehingga perkara yang asalnya adalah buruk, jelek, kotor, jorok itu menjadi bagus, menjadi kelihatan indah, baik dengan cara iblis menghias-hiasinya. Kemudian yang kelima, dengan kita mempelajari hal-hal yang masuk dalam perkara jahiliyah, otomatis kita akan mempelajari apa yang diajarkan Nabi, karena jahiliyah adalah kebalikan dari Islam. Sehingga ketika kita membahas setiap bab yang dibawakan oleh para ulama kita di perkara jahiliyah, otomatis kita akan membahas yang sebaliknya. Dan juga yang mendorong kita belajar kitab ini diantaranya adalah jarangnya kitab Masail Jahiliyah dibahas di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Kalau ada yang membahas, rata-rata lah para ustaz, para asatidah salafi, para ustaz salaf yang memang perhatiannya besar kepada perkara akidah umat, agar umat terselamatkan dari kerusakan, penyimpangan dalam perkara akidah. Ini diantara yang menjadikan kita terdorong untuk mempelajari perkara jahiliyah. Apa tadi ya kawan? Yang pertama? Apa tadi? Pertama apa tadi? Yang mendorong kita atau alasan kita mempelajari masail jahiliyah apa tadi yang pertama? Yang kedua? Tiga, empat, lima, enam, apa keenam tadi? Apa yang keenam? Apa tadi keenam, ikhwan? Karena kitab ini sendiri jarang dibahas di tengah-tengah kajian kaum muslimin secara umum. Kalau toh ada yang membahas, itu rata-rata adalah ustaz salaf yang memang perhatiannya besar kepada perkara perbaikan dan penjagaan akidah kaum muslimin. Dan telah kita sampaikan kemarin bahwa dikatakan jahiliyah itu ada jahiliyah yang sifatnya mutlaqah. Jahiliyah mutlaqah itu jahiliyah yang totalitas, dikatakan zaman jahiliyah. Sebutan ini zaman jahiliyah itu hanya berlaku pada zaman sebelum datangnya Islam, di mana dunia secara umum adalah total jahiliyah. Begitu datang Islam, maka masa jahiliyah telah sirna. Masa jahiliyah telah sirna. Sehingga setelah datang Islam tidak boleh disebut lagi zaman jahiliyah. Yang ada adalah jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah yang sifatnya mungkin sebagian orang, mungkin sebagian tempat. Karena semenjak Islam datang, sampai nanti menjelang hari kiamat, Allah selalu akan menjaga Islam dan mengadakan orang-orang yang senantiasa menyayangi, menampakkan kebenaran sampai menjelang hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Akan senantiasa terus ada di tengah-tengah umatku ini orang-orang yang mereka menampakkan kebenaran dan tidak peduli dengan dan tidak mempedulikan orang yang mereka menghinakan dan menyelisihinya. Mereka terus tetap menampakkan al-haq, sehingga Islam akan tetap terus ada sampai akhir zaman, sehingga tidak bisa dikatakan setelah munculnya Islam zaman jahiliyah. Yang ada adalah jahiliyah parsial. Jahiliyah mungkin pada wilayah tertentu atau pada orang tertentu, termasuk kaum muslimin yang mengaku muslim masih ada perilaku-perilaku jahiliyah yang boleh jadi mereka lakukan. Tetapi dikatakan zaman jahiliyah maka sudah tidak boleh lagi, karena Islam telah ada, sudah ada, dan terus akan bersinar sampai yakni akhir zaman. Mari kita masuk pada pembahasan masalah jahiliyah, dan kita kemarin sedang mengawali mukadimahnya. Mukadimah yang beliau bawakan, Syekh mengatakan di dalam mukadimahnya, qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau mengatakan, hadihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyyin, mimma laghina al-muslim an ma'rifatiha. Hadi masailu, ini adalah perkara-perkara khalafa fiha Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW menyelisihi perkara-perkara jahiliyah itu, yang Nabi menyelisihi perkara-perkara jahiliyah tersebut. Ahlal jahiliyah al-kitabiyin wal-umiyin, yang Nabi menyelisihi ahlul jahiliyah dari kalangan kitabiyin maupun al-umiyin. Al-umiyin ini bangsa Arab yang dikenal dengan bangsa yang umi, yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga Nabi SAW juga dikatakan yaitu Nabi yang umi. Nabi yang umi. Dan keumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki faedah yang sangat besar. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis itu memiliki faedah yang sangat ini besar. Di antaranya seperti yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuttuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun." Engkau ya Muhammad, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Engkau ya Muhammad tidak pernah sebelum ini tidak pernah membaca kitab apapun. Karena Nabi tidak bisa baca. Wala tahuttuhu, dan tidak pernah kamu ini menulis kitab apapun dengan tangan kamu. sehingga Nabi enggak pernah membaca, Nabi enggak pernah menulis. Tahu-tahu kemudian Nabi menyampaikan Quran yang sangat luar biasa, yang luar biasa dari segala sisinya, yang kemujizatan Al-Quran itu dari segala sisinya, ya bahasanya atau sastranya, isi kandungannya, sehingga sampai tidak ada seorang pun yang ditantang oleh Allah yang sanggup untuk yang menyambut tantangan Allah untuk membuat yang semisal dengan Quran. Dan keumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di antaranya dalam rangka untuk menunjukkan bahwa Nabi betul-betul adalah orang yang semata-mata menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Idan seandainya Nabi itu bisa membaca dan menulis, larta bal mubtilun, orang-orang ahlul batil, orang-orang yang mereka hatinya itu bersarang kebatilan, pasti mereka akan ragu. Itu hanya jiplakan Muhammad. Muhammad hanya jiplak kitab-kitab terdahulu. Tapi ketika mereka tahu persis bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan menulis, maka ini menutup keraguan terhadap sangkaan mereka bahwasanya Muhammad itu hanya sekedar menukil dari kitab-kitab sebelumnya. Akan tapi Rasulullah SAW sendiri memiliki perhatian agar kaum muslimin bisa membaca dan menulis, sehingga Nabi pun ketika menawan tawanan perang, di antara tebusannya adalah mengajari anak-anak para sahabat untuk bisa membaca dan menulis. Nabi dikatakan Nabi yang ummi karena tidak bisa membaca dan menulis. Dan di antara hikmahnya adalah itu dalam rangka untuk menepis keraguan agar jangan sampai mereka memiliki keraguan bahwa Al-Quran dianggap sekedar kitab nukilan dari kitab-kitab sebelumnya. Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha, yang seorang muslim pasti membutuhkan pembahasan masail jahiliyah ini untuk mengetahui perkara-perkara yang masuk dalam perkara jahiliyah. Semuanya kita tertuntut untuk mengetahuinya, karena kita sendiri tidak akan memahami Islam dengan benar dan tidak akan mengetahui keistimewaan Islam kecuali dengan cara mengetahui perkara jahiliyah. Berkata seorang penyair atau ungkapan orang Arab, "Fadhibdu yudhiru husnahu adhibdu wa bi dhibdiha tatabayyanul asya." Dengan lawannya maka akan nampak keindahan yang dibandingkan. Kalau enggak ada pembandingnya itu kurang jelas istimewaannya itu. Orang baru kelihatan tinggi kalau ada pembandingnya pendek. Orang baru kelihatan yaitu cerdas kalau ada pembandingnya orang yang lelet, susah mikirnya. Orang baru kelihatan ini kelihatan terampil, kuat, hebat ketika ada orang yang pembandingnya, lawannya lemah, kemudian ini gak terampil. Islam akan kelihatan keindahannya ketika orang memahami jahiliyah. Maka para sahabat yang benar-benar tenggelam dalam perilaku jahiliyah sebelumnya itu, ketika mendapatkan ajakan Islam, sangat bisa membandingkan, sehingga kesempurnaan para sahabat memandang indahnya Islam itu karena mereka mengalami sendiri bagaimana masa-masa jahiliyah yang penuh dengan keburukan-keburukan. Ja'far bin Abi Thalib ketika bicara di hadapan Raja Najasyi, ini hijrah yang pertama kaum muslimin ke Habasyah, negeri kafir tetapi bisa nyaman untuk berlindung meyakini keyakinannya. Di Mekah benar-benar sudah sangat menyesakkan, tekanan-tekanan Quraisy sudah sangat yaitu menyesakkan kaum muslimin, sehingga Nabi isyaratkan untuk hijrah ke Habasyah. Rombongan Habasyah ini ternyata dikejar oleh utusan Quraisy untuk bisa menarik kembali agar Raja Habasyah, Raja Najasyi, menolak upaya mereka untuk meminta suaka. Tapi Raja Najasyi raja yang adil, dia ingin dengarkan langsung dari orang-orang yang mereka tuduh murtad itu, yakni kaum muslimin. Yang kemudian Ja'far di antara perwakilan dari kaum muslimin menyampaikan kepada sang raja. Perkataan Ja'far begini: Ayyuhal Malik, kunna qauman ahlul jahiliyah. Wai sang raja, kunna qauman ahlul jahiliyah. Kami ini adalah kaum yang dulunya adalah orang-orang jahiliyah. Na'butul asnam wa naqul maitah wa naqtil fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar. Kami dulu adalah ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, mendatangi perbuatan-perbuatan keji, memutuskan silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minal dha'if, yang kuat makan yang lemah. Wa baqayna 'ala dhalik hatta ba'athallahu ilaina rasulan. Dan kami terus melakukan hal yang seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah-tengah kami seorang rasul yang dari minna, dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu, yang kami tahu persis tentang nasabnya, tentang kejujurannya, tentang amanahnya, tentang penjagaan kehormatan dirinya. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma wa nakhla'a al-ama'a wa nakhla'a ma kuna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarah wal awthan. Kemudian Nabi yang diutus oleh Allah itu menyuruh kami agar kami hanya mentauhidkan, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dan agar kami melepaskan semua sesembahan yang kami sembah dan kakek yang kami sembah selain Allah taala, yaitu sembahan dalam bentuk batu, patung-patung. Waqad amarana bisidqil hadid, dan Nabi kami memerintahkan kami untuk senantiasa jujur dalam perkataan. Wa adail amanah, dan memerintahkan kami senantiasa menunaikan amanah. Wa silaturahim, dan memerintahkan kami untuk silaturahim. Wa husnil jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Wa lakafi anil maharim, dan menahan diri dari hal yang haram. Dan seterusnya, ada seterusnya yang beliau sampaikan sehingga beliau menggambarkan bagaimana Islam, bagaimana jahiliyah, sehingga betul-betul mereka memiliki pandangan yang sangat jelas antara Islam dengan jahiliyah. Wabidhiddiha, dan dengan yaitu lawannya, tatabayyanul asya, segalanya menjadi jelas. Sehingga kalau Anda pengen jelas tentang satu perkara, datangkan lawannya, datangkan lawannya, maka akan jelas ini tentang keistimewaan, kehebatan perbandingannya itu. Fahammu Ma fiha wa asyadduha khatran. Antum download enggak kitabnya itu? Antum bisa download di internet. Kalau enggak punya bukunya, bisa antum download Masail Jahiliyah. Nanti bisa untuk nyimak itu. Supaya kita nyimak apa yang kita kaji. Atau kalau enggak nanti ya minta ke takmir, bisa tak share PDF kitabnya. Fahammu ma fiha wa syatwa khatran. Dan perkara terpenting dari perkara jahiliyah, dan perkara terpenting dan paling berbahaya, perkara terpenting dan perkara yang paling berbahaya adalah adamu imanil qalbi bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berbahaya menimpa manusia itu, pertama, ketiadaan imannya hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya tidak ada keimanan dengan risalah yang Nabi bawa. Wa in dhafa ila dzalika istihsan ma alihi ahlul jahiliyah. Kemudian sudah mereka hatinya tidak ada keimanan dengan apa yang disampaikan Nabi. Bersama itu dia terkagum-kagum, dia tersihir, dia memandang indah perkara-perkara ahli, perkara-perkara jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah dia terkesima, dia anggap bagus. Sudah hatinya tidak ada keyakinan terhadap Islam yang diajarkan Nabi. Kemudian bersama itu dia terkesima, terpesona dengan berbagai macam perilaku jahiliyah. Kalau sudah seperti ini, tamat al-khasarah, sempurnalah kerugian yang akan menimpa seseorang. Sehingga betul-betul dia tenggelam total dalam perkara jahiliyah. Dan akan memandang bagusnya perkara jahiliyah. Inilah yang difirmankan Allah SWT. Walladzina amanu bil batil. Dan orang-orang mereka mengimani perkara-perkara batil. Wa kafaru billahi, dan mereka kufur kepada Allah SWT. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar dirugi. Ini mukadimah yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan pembahasan untuk mengantarkan pembahasan Masail Jahiliyah. Dan kita sekarang masuk pada Al-Mas'atul Ula, pembahasan yang pertama dari perkara-perkara jahiliyah, yaitu doa'ul awliya wassalihin, berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Beliau bawakan bab yang pertama ini adalah doa kepada para wali dan orang saleh. Ini sungguhnya satu di antara jenis kesyirikan. Yang beliau angkat pertama adalah bab yang berkaitan dengan syirik. Dan ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah perkara jahiliyah yang paling besar. Perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Sebagaimana yang telah diajarkan para ulama kepada kita tentang bahaya-bahaya kesyirikan yang dijelaskan oleh Allah SWT. Di antaranya bahwasanya syirik itu membuat manusia kekal di dalam jahanam. Syirik ini dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kecuali kalau dia meninggal dan sudah bertaubat dari perbuatan kesyirikannya. Yang ketiga, syirik ini dosa yang menjadikan halal darahnya para pelaku syirik. Kemudian syirik ini berdampak hancurnya seluruh amalan tanpa kecuali. Sehingga ini perkara yang sangat berbahaya. perkara yang sangat ini dan paling berbahaya di antara semua yang membahayakan bagi seorang muslim atau manusia secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan terlepasnya kita dari syirik adalah rukun pertama dalam kita berakidah. La ilaha illallah, rukun pertama adalah la ilaha, melepaskan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Karena memang kita tidak akan bisa mewujudkan tauhid kecuali kalau kita dengan melepaskan segala bentuk perbuatan kesyirikan. Sehingga kalimat tauhid yang ada pada kalimat la ilaha illallah, tauhid ini tidak akan terwujud kecuali dengan dua rukun. Rukun yang pertama la ilaha, dia melepaskan segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, illallah, kemudian dia hanya menegaskan penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga tanpa berlepas diri dari syirik tidak akan pernah terwujud yang namanya tauhid. Mari kita baca perkataan beliau. Al-mas'alatul ula, adapun perkara yang pertama, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a illahi wa ibadatih. Mereka menyembah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mereka sekutukan dengan orang-orang saleh. Mereka berdoa kepada Allah dan berdoa kepada orang saleh, sehingga mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan syafaat dari para sesembahan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan dengan penyembahannya kepada orang saleh itu agar mereka nanti memberikan syafaat di sisi Allah taala. Li dhannihim annallaha yuhibbu dzalik, dengan sangkaan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan tersebut. Artinya mengangkat perantara untuk mengantarkan kepada Allah, mereka sangka itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annasalihina yuhibbunahu, dan mereka sangka pula bahwasanya orang-orang saleh dengan diperlakukan seperti itu mereka suka banget. Mereka suka dengan perbuatan itu. Perbuatan orang musyrikin dalam bentuk seperti ini, seperti yang dijelaskan Allah di dalam ayat, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang mereka tahu persis bahwa sesembahan mereka itu tidak bisa menolak madharat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan yang mereka yakini tentang para sembahnya itu apa? Haula syufa'una indallah, para sesembahan kami itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan para perantara itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah taala. Walladzina takhadhu min dunihi auliyaa ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi sulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sembahan, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kata beliau selanjutnya, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah SAW. Inilah perkara jahiliyah terbesar yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlasi, di tengah-tengah masyarakat musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi datang dengan dakwah mengajak kepada ikhlas, yakni kepada pemurnian penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annahu dinullah, dan Nabi mengkhabarkan bahwasanya ikhlas memurnikan penghambaan itulah agama Allah. Alladzi arsala bi jami'ar rusul, yang seluruh para rasul diutus oleh Allah untuk misi mengajak manusia semata-mata memurnikan penghambaannya hanya kepada Allah. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illal khalis, dan Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang diikhlaskan, yang dimurnikan kepada Allah taala. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad haramallahu 'alaihi jannah, dan Nabi mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang mereka melakukan apa yang mereka anggap baik, maka Allah telah haramkan baginya surga. Ini orang mereka menganggap syiriknya itu kebaikan, Allah haramkan bagi mereka surga. Wa ma'wahun nar, dan Allah tempatkan mereka di neraka. Wa hadhihi hiyal mas'alatul lati tafarraqa annasu min ajliha baina mu'min wa kafir, dan masalah ini, ini tauhid dan syirik ini yang telah membelah manusia menjadi mukmin dan kafir. Orang dikatakan mukmin atau dikatakan kafir itu pembelahnya adalah syahadat la ilaha illallah. Wa indaha waqa'il waqa'atil adawah, dan untuk hal kalimat tauhid ini maka terjadilah permusuhan di antara manusia. Wali ajaliha syuri al jihad, dan untuk urusan tauhid ini disyariatkan Allah, ini jihad, sebagaimana Allah katakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada fitnah, ini tidak ada syirik, dan agama itu total hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Di dalam kalimat beliau ini ada poin-poin penting yang mesti kita benar-benar yaitu fahami. Yang pertama, ada jamannya. Ada. Kurang berapa menit? 2 menit. Yang pertama, beliau menegaskan asas agama ini adalah ikhlas. Pokok agama ini adalah ikhlas. Ini pemurnian penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar agama. Dan ini telah Nabi tegaskan, Al-Qur'an tegaskan agar diumumkan kepada manusia atau agar ditegaskan pada manusia tentang hakikat agama Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis, seakan-akan ini merupakan pengumuman besar yang Allah pampang, yang semua manusia mereka ini agar mereka semuanya tahu, ketahuilah bahwa agama Allah itu adalah agama yang khalis, ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Ini perkara pertama yang harus diketahui setiap orang yang mereka akan masuk Islam atau orang mereka akan menjadi hamba-hamba Allah taala. Gerbangnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ini sama dengan ala inna lillahi dinul khalis. Ini penegasan pertama bahwa agama Allah itu adalah agama yaitu dimurnikannya agama hanya untuk Allah taala, dan Allah tidak akan menerima selain agama yang dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin berikutnya akan kita lanjutkan ikhwati billah pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.